Pengajian Syamsiah halaman 27. Pendapat yang pegah hukum adalah idrak. menyadrak, maka hukum adalah infial, bukan fi'lu. Yang lagi aturah yang kami dah terlupa berikut, bahwa idrak terpikir. Idrak maknanya kan fikir. Menyepikir berarti idrak adalah buat. Jadi yang belum fikir, yang belum idrak. Berarti idrak adalah fi'lu nafsi, perbuatan jiwa dalam mencari sesuatu. Sedangkan yang betul idrak kan fikir, usul. Usul dengan jak kan beda. Menyejak dengan fi'il. Jak boleh. Teruk yang kan kubut. Nah ini kubut. Sampai teruk kubade. Yang kubut ya. Pada katanya maka teruk. Berarti teruknya bukan perbuatan tetapi infial. Nah ini pegat bekah kaca. Yang mana tak peh. Bekah mana tak pegat. Bekah terjadi teruk hasil daripada peh. Jadi buat katanya yang tak kubut adalah fi'il. Perbuatan. Cok pate kong bakaca maka kacanya buka buka mana ada subur yang terput peh darah. Jadi buka yang subur pada kaca bikin infial yang ditanya oleh bukan bikin fialu. Jadi idra adalah infial karena idra adalah hasil daripada fialu yang fialu bikin. Fikir itu menggerakkan jiwa pada makhulat dengan fikir. Hasil daripada fikir maka sampailah katanya kepada yang gunakan kacari yaitu makhulat. Jadi menggerakkan jiwa daripada maklumat hingga sampai kepada makhulat. Jadi usul ilal makhulat yang adalah hasil daripada fi'lu nafsi, perbuatan jiwa. Jadi usul itulah yang disebut dengan idrak. Jadi idrak bukan fikir tetapi usul jiwa kepada yang tak fikir, kepada makhluk, kepada makhluk. Itu idrak. Berarti idrak adalah infial bukan fi'lu. Kan yang sama-sama pilih itu berarti makhluk. Mukulat kiri, mukulat kanan, mukulat lewet. Mukulat yang mukulat kiri, mukulat kanan. Lewet mukulat yang lain. Bukan surah yang bagus itu mengharaplah buat mengharaplah tetap boleh ini. Jadi mana? Makul kan makul kan semacam mana lagi lapai? Air itu makul, si makul daripada bala. Makul. Jadi kepala berkata ya, kolon perkataan, makulun yang diucapkan berarti lapai mana makul. Makul fi'li, tabuh lapai yang didalalah kepada makna fi'lu. Sekarang terangkan makulat fi'al, tabuh lapai yang didalalah kepada makna fi'al. Simpul dalam kelam saya sering dari penyari. Kita tahu makna makulat fi'li dan makulat fi'al lagi makna dalam tabinya. Makulat, jamak daripada makulun. Aku menghana alih berarti tak nih daripada makulun, makulat. Lafai, fi'li yang didalalah kepada fi'lu, satu perbuatan. Jadi idrak bukan makulat fi'li tetapi makulat infial. Apa ya? Bukan-bukan. Minalah lebih baik. Okay. Jadi idrak adalah infial bukan fi'lu. Maka hukum adalah idrak. Coba ini ada kebukaan idrak maudhu', idrak mahmul. Kemana ini? Usul surah maudhu' dalam dihi. Bukan idrak maudhu'. Usul ataupun usul nafsi kepada makna maudhu' sampai jiwa kepada makna maudhu'. Usul nafsi ilal makna yang menjadi makna di sini adalah maudhu. Jadi usul nafsi ilal makna maudhu idrak maudhu. Usul nafsi ilal makna mahmul idrak mahmul. Usul nafsi ilal nisbah bainal maudhu wal mahmul berarti idrak nisbah. Usul nafsi ilal hukum nisbah. Jadi idrak hukum ini. Jadi usul nafsi ilal hukum nisbah. Awin izan nisbah yang berkenaan dengan hukum. Jadi maka hukum adalah idrak, sedangkan idrak adalah infial. Menyebut infial berarti kitanya mana ada kubur yang ada mikir kita kaya. Yang pertama kita yang mentasawurkan mogok mahmud dan mentasawurkan nisbah. Lehnya kitanya akan tas mikir apakah lagi nisbahnya na terjadi pada tarik atau hana. Nya yang kita pikir hasil di zihir kitanya menyatakan nah. Berarti pada tarik bersih lagi nisbah yang kata sahurkannya. Yang kedua idrak hukum. Jadi idrak hukum akan terjadi tanpa mentasawurkan hukum. Hukum anda boleh tasawur ditanya. Yang kedua yang memanggil ikut wujud payah benar tasawur hukum. Yang menjawab ikut makna hukum di sini adalah hukum dan makna ikut berarti tasawur hukum, tasawur makmul dan tasawur ikut. Ujian perintah sahur ikhlas teman. Sedangkan kenyataan di idrak hasil dalam mulai ditanya tanpa mentasawurkan ikhlas. Yang boleh mentasawurkan mau, mentasawurkan mahmud, mentasawurkan nisbah. Nisbahnya, tapi ikhlas tidak perlu ditasawurkan. Ikhlasnya adalah usul kedua di dalam mulai ditanya karena ketemu dalil. Melalui dalil-dalil yang kita yang pertapakan sampai dalam pembelajarannya bahwa nisbahnya wakil pada hari berarti tidak kita sahurkan. Yang kedua, durhal menirikut ketika kapegah tasdek hanjirhan benar tasawur hukum sedangkan hukum bermana ikhlas maka tasdek hanjirhan belum mentasawurkan ikhlas ini itu menjadi masalah berdasarkan hukum adalah idrak. Adapun yang berdasarkan hukum adalah yang lumbung maka nagel. Jadi hukum adalah fi'lun nafsi. Maka jiwa sebelum melakukan sesuatu dia harus mentasawurkan sesuatu. Berarti jiwa akan mengikat. Berarti ikatnya kepada jiwa. Maka sebelum dikubur ikat, jiwa terlebih dahulu mentasawurkan ikat. Yang dia berdasarkan fi'lun. Bukan. Berarti dia bukan berdasarkan fi'lun. Kibaturah menghukumnya fi'lun boleh nampung. Ibu pujilah dia ni nanti tak suruh aku suruh karate buat tu hukum yang lu kram hukum yang lu kalau dia hukum yang dia tak kun sangat bahawa hukum yang lu nak dapat yang lu biar lu yang buhai buat hukum buat teman mana kibat tu lah bahawa hukum adalah yang lu sebab makna hukum adalah hukum nisbah menyebunuh. Idrak hukum adalah idrak. Artinya jiwa kitanya mengetahui hukum nisbah. Ditipu oleh jiwa. Tipuannya adalah tipian. Kita tipian dari majlis mana ibab ibanda hari. Yang jelas tipuannya kena buat hasil buatnya. Tipu adalah hasil perbuatan. Perbuatan fikir, mata fikir muka. Yang tipunya nada bubur, nada bubur, nada bubur. Jadi datang setelah fikir. Sedangkan menyodapkan hukum adalah fi'lu satu perbuatan jiwa. Artinya jiwa memponis bahwa kejadian surah yang kita sebutnya ada pada waktu. Yang pertama ada sahur ni. Surah Mahmud mentasawurkan surah Mahmud mentasawurkan nisbah. Kibar-kibar yang kata pula hakim, kira jiwa ini menjadi hakim. Menurut Ron sebagai tubuh hakim, apakah nisbah yang kali mentasawur dan yang nak pada opek atau mana? Jiwa ini komplek bahwa lagi yang kata sahurnya ada pada wakil. Berarti perbuatan. Lagi hukum hakim, lagi hakim keputusan hakim di pengadilan. Yang kan buat hakim menghukum kebuat impiannya hakim wateng ponis sabo-sabo hukum terhadap satu perkara hukum itu perbuatan hakim atau impian terjadi sendirinya buat hakim jadi yang kong paling soal yang ketahui soal yang adalah hakim dan itu perbuatan hakim maka jiwa juga menjadi hakim setelah jiwa mentasawurkan nisbah. Maka jiwa memperhatikan kepada bayinah, kepada ujjah. Nah, ini ujjah ke takfi ini nak. Menyebab pengadilan, nak tempuh hakim, nak takfi, nak kasus. maka hakim akan menghukum terhadap kasusnya berdasarkan pedoman kepada saksi. Menyelinap ada kasus yaitu nisbah sama yang telah ditasawurkan, dan ada hakim yaitu jiwa, dan ada saksi hujjah yaitu dalil. Dalil-dalil yang menunjuki apakah nisbah yang ditasawurkannya mawujud pada syarid atau hana mawujud. Setelah memperhatikan kepada dalil-dalil, maka jiwa memvonis bahwa nisbah tersebut ada pada wakil. Berarti perbuatan jiwa. Yang menang surat, hukum adalah perbuatan jiwa. Menyebunuh, hukum adalah idrak, berarti bukan perbuatan, infiam. Dua. Jadi narwabah pendapat, apakah hukum fi'lu atau hukum adalah infiam. Menyeberdasarkan hukum infial, maka dia ke masalah tadi hukum yang tawakuh tasdek atau hukum tabu mana ikan tasdek tawakuh dia itu tasawur maudhu, tasawur mahmul dan tasawur hukum. Apabila hukum tabu mana ikan, maka dia ke surat hukum tawakuh dia itu idrak hukum. Ini yang jadi masalah, karena hukum yang dia ada infial terjadi sendirinya, anak tawakuh dia itu mendasawurkan. Baik, bedanya hal yang terjadi bagaimana anak tawakuh ini baru terjadi. Nampung jauh-jauhnya, lupa lah sebenarnya. Kita boleh terjadi rebah dah, barang yang bayang lagi bantu rah berrebah dah. Mendasawurkan ini, dia mendasawurkan rebah baru itu terjadi rebah. Bagaimana anak tawakuh tak terjadi, ini kejadian. Karena ini infial, bukan infial, lubang-lubangnya berada pegel, menyuadah, pegel, ini ada bayang ini. Itu ada pegel, terbang enggak? Nah, ini bayang ini kemana? Ini ada bayang, bukan akan pegel. Ini ada bunuh rebah, berarti kan ini ada sahur, ini turah rebah. Ini ada sahur, turah rebah, ini ada belum rebah, roh, menolong pegel, rebah, ini pun ada ini. Mentasawurkan rebah, maka baru melakukan rebah. Tapi apabila rebah yang bukan sesuatu yang dilakukan, tetapi terjadi sendirinya, adapun dia adalah infial, pernahkah mentasawurkan untuk terjadi? Nah, berarti rebah muda ada fi'lu, ada infial. Kadang-kadang rebah mudanya fi'lu, tak kubut, memang tak berubah. Kadang-kadang rebah mudanya infial daripada mengubah ta'elak. Kamu ingat? Mungkin itu batin. Mungkin itu batin kerana dikum rebah, maka rebahnya adalah infial daripada itu batin. Jadi rebah anda yang dia adalah fi'lu pasti direncanakan, maka rebah terlebih dahulu ditasawurkan. Tetapi apabila rebah anda yang adalah infial, maka dia tidak pernah ditasawurkan, tapi terjadi sendirinya. Nah, maka hukum berdasarkan dua buah pendapat, fi'lu atau infial, menyatakan bahwa hukum yang adalah infial, maka tidak perlu mentasawurkan hukum sebelum terjadi. Apabila hukum adalah infial, untuk terjadi hukum hanya tawakuh atau mentasawurkan hukum. Yang dia yang berbeda ini kok menjadi berbeda karena hancur karena tertegak hukum daripada ulun yang menjahil, tertegak tasdek daripada ulun yang menjahilkan hukum. Sedangkan hukum bermakna infial, wajib kita tegak. Kenapa mereka tertegak rebah muda menurun golong dibayang rebah muda hanggi mati menurun hanya dibayang golong mati apabila mati yang putar tapi menyebabkan mati buat malaikat tak kena bayang itu yang ini itu bayang di malaikat saja karena yang buat mati itu yang dari nyawa malaikat berarti yang boleh mentasawurkan mati itu malaikat jih jina berarti kuatai mati berarti kuatai lah dari nyawa makanya mati kita nyawa ulang cengkut hanya tak tersawur. Jadi ikam menyatakan hukum dengan makna ikam, maka tasdek tawakuh dia dihukum dengan makna atuh mentasawurkan ikam. Sedangkan hukum juga ikam, maka ikam tawakuh atuh mentasawurkan ikam. Berarti satu perbuatan tawakuh atuh mentasawurkan perbuatan tersebut. Baru betul menyebut perbuatannya perbuatan tersebut, menyebut tersebut. Karena tawakuh. Yang kedua, bila hukum dengan makna ikam, yaitu infial, dan hukum yang tawakuh tasdek atau hukum yang bermakna ikam itu bermasalah dalam susunannya haitim bahwa wawafir nyakinya yang dibukakan pak dari kedua itu dari miu wahwa wawafir nyakinya yang berhati bahwa wawafir gimana? Pak ya? Lu udah yang itu pak ya? Ya, nama ni Amri Mumpung pun itu. Nak tahu hari kaya. Ya, ini pun penting pulau-pulau. Nang boleh tanda gelap kan? Boleh tanda gelap, nombor tiga gelap. Yang tadi pulau-pulau boleh kau kumpul. Tapi mereka pun empat kali itu pun. Yang baik pun nombor pun. Baca je bolah tamat je. Saya dah kenal dengan tamat yang dia. Ya, ibu tadi kerana dia tekan di TV media. Di belakang tu. Lain pun tahu lah nanti tanya info. Nya surat. Jadi hukum nabi 28 nabilan dan naikrah punya hukum adalah ideal, maka hukum hanya tawakuh pada tasawuf ikhmah. Tapi apabila hukum adalah fi'lu, maka tawakuh dia ada tasawuf. Tasawuf hukum sendiri. Ikhmah itu hukum adalah ikhmah. Ikhmah adalah fi'lu, satu perbuatan bagi jiwa. Maka jiwa sebelum melakukan perbuatan ikhmah, dia harus mentasawufkan ikhmah. Jadi juga ada ini uraian diikut hanya saya sempurna ya, apabila ada hukum itu idrak. Adapun apabila ada hukum itu fi'lu bukan idrak, maka idraknya infial, fi'lu bukan infial, maka bermula tasdik dituntut ia akan tasawuf hukum. Memang harus tasawuf ya, benar. Punya hukum adalah fi'lu, maka jelas hukum tawakuh atas tasawuf hukum. Ika tawakuh atas tasawuf ikam. Punya benar. Dia lu menerapkan ikhtiariah. Karenanya hukum itu daripada buat ikhtiariah bagi jiwa. Dan berulang buat ikhtiariah hanya sahaja terjadi ia daripadanya jiwa setelah tumpuannya jiwa dengannya perbuatan dan kasat kepada gunanya perbuatan. Ini baru terjadi. Maka mentasawurkan, setelah mentasawurkan merencanakan, kemudian baru melakukan. Jadi punya hukum adalah fi'lu, maka jiwa yang pertama mentasawurkan nilai fi'lunya. Setelah mentasawurkan baru merencanakan, setelah merencanakan baru melakukan. Maksudnya infial pada antara rencana, pada antara tasawur. Dari hukum karba. Pada tanya maka apa yang terjadi pada antara karba. Terus ada terpulih, bahkan ada rencana. Tadi itu infial. Wahusul rukmi, maka bermula husul hukum itu tawakuf pada tasawurnya hukum. Sebab hukum benar, biar lu perbuatan menyebut perbuatan, bergolong tak kubur, payah boleh tasawur ini. Dan bermula hukum husul tasdek, tawakuf dia itu husul hukum. Karena tasdek kan kuih diri ikut murakab ya. Tasdek adalah murakab daripada idrak, mubuk, mahmul, nisbah dan hukum. Berarti baru na tasdek tawakuh dia ada husul hukum. Maka bermula husul tasdek itu tawakuh ada tasawur hukum. Karena tasdek tawakuh ada hukum, hukum tawakuh ada tasawur hukum. Bagaimana tasdek juga tawakuh ada tasawur hukum. Yang berdasarkan kakek. Man yang mana anda anak musanifah. Bel-belon sesungguhnya dalam syarahnya bagi formula khas sarahabi. Memang kali kasar yang baru. Jadi nyolongnya. Ya tadi udah fikir kan. Jadi ada fikir ilmu. Berarti menyok hukum adalah fi'lu. Menyok fi'lu sebelum tak kubur harus tak tasawur ini. Kemudian tak rencanakan baru tak kubur. Menyok menang. Musanya sendiri pernah dikasar nyolongnya. Nyok menang. Berarti hukum berdasarkan fi'lu. Tawakuh harus mentasawurkan hukum itu sendiri. Dan menjadi akannya tasawur hukum lewu sanin akan bersyarat bagi juzuk bagi tasdek. Sehingga punya syarat hanya lebih juzuk tasdek dia ada berboh. Jadi tasdek tetap murakab daripada berboh juzuk. Yang pertama tasawur mudhu, tasawur mahmul, tasawur nisbah. Yang keempat hukum. Tapi antara tasawur nisbah dengan hukum, tasawur hukum. Tapi ini syarat bukan juzuk. Jil mamboh madu. Tasawur mogok, tasawur mahmul, tasawur nisbah. Kemudian oleh tasawur nisbah sebelum hukum, mana tasawur hukum tak boleh. Olehnya baru hukum. yang tasdek kumpulan daripada tarwale imam lagi pun, sedangkan yang poin-poinnya syarat bukan cabar. Karena hanya orang yang berpendapat bahwa tasdek merakap daripada imam, yang nak pendapat merakap daripada pun. Berarti menarawang itu pada imamnya tadinya semata-mata syarat bukan juzuk. Sebagaimana ada pendapat hukama bahwa lebonyo juga syarat bagi tasdek. Ya, hukama ya. Berdasarkan mazhab hukama, tasawuf mubtuh mahmul dan isbat syarat bagi tasdek bukan juzuk. Pendapat imam karwalenyo juzuk, termasuk yang lewat juzuk. Tapi hal dadang mantang baik dadang kepada imam maupun kepada hukama, tasawuf hukum bukan juzuk hukum, tapi adalah syarat. Ini yang baru pertama, karena dia berkata di bahan tamah di sebuah jabiahnya yang pertama ada pada itu. Ini yang pertama, tasawur hukum. Hukum dengan mana ikat? Ikat sebelum dilakukan di tasawur kalinya. Tapi berdasarkan ikat adalah fi'lu bukan ikat. Dan kejadi akannya tasawuf hukum akan kesyarat kon juzuk bagi tasdek sehingga mana lebih juzuk tasdek dia dukul pada puluh maka kamu pun kaluhu kendengku karena tiap-tiap tasdek hanjirhan padanya daripada tasawuf hukum ini barang itu ha? Tiap-tiap tasdek tidak boleh tidak padanya tasdek daripada tasawuf hukum. Ya dulu ditunjuk oleh habarnya atau sesungguh tasawuf hukum itu juzu daripada juzu tasdek. Ah, tasawuf hukumnya termasuk juzu daripada juzu tasdek. Maka jika adalah murid dengannya hukum itu ika nisbah pada dua bawah tempat, ni saya sungguh lebihlah juzu tasdek dia terpun. Kayaknya menurut tasdek hanjirhan guna tasawur hukum. Dari ibarat terpaham bahwa tasawur hukum juzuk tasdek. Sedangkan juzuk tasdek yang kena putuh berarti menyuhanjirhan guna tasawur hukum sabodu. Dan hukum bermakna ikat berarti tasawur ikat. Maka kemana juzuk tasdek kalimau. Sedangkan dianya itu didasarkan dengan sebaliknya. Yang tak berpulang kalimau memang put. Macam yang tak berpulang juzuk tasdek put kalimau. Pada ketika hanjihan guna tasawur hukum berarti karena nama kabodu. Yang mana? Kul imam dalam kitab Al-Mulaffas. Tak kena? Ya. Bapak boleh. Pada ketika bulu tasdikin lagu dapi ini salah si tasawurati. Ini sabuk tasdek hanjihan padanya tasdek daripada lepo tasawur. Kata oleh yang pertama tasawur mahkum alih dan tasawur mahkum bih dan tasawur hukum. Yang apa lima? Nah, gila. Namun begak dibedakan antara kendengku dan habang saneh di dino antara habar imam. Habar imam puno bahwa benar tasawur hukum. Sedangkan hamba tengku kuno di kitab teh hanyahan padanya daripada tasawur hukum. Jadi dari hamba musaneh dikendaki juzuk tasdek kalimau. Dari hamba imam jelas bahwa di belakangnya lehdakai berarti jumlah mandung pun. Karena itu imam hanyahan padanya daripada leboh tasawur. Tasawur mahkumani, bih dan hukum. Berarti tamah hukum tamah itu. Berarti kedua kena pun. Patah dia antara hamba musaneh dengan hamba imam. Nah, urung begak dibedakan antara kul imam dan habang saneh di sini. Sesungguh hukum pada barang yang kul imam itu tasawur tidak mustahil. Berarti ini berdasarkan habar imam hukumnya adalah tasawur. Dengan sebalik barang yang kul imam. Sebab dengan habar imam jelas hanjirhan daripada leboh tasawur. Tasawur mahkum ali, mahkum bi dan hukum. Berarti jelas tasawur hukumnya. Sedangkan menyuruh berdasarkan apa musaneh di dunia hana mesti laginya yang dalam mahalakan hanya lain gimana ini sesungguh hukum berdasarkan apa imam itu mesti itu tak tahu hanya lain yang mana dah kita belinya memang aku minta ngawal juga dengan sebalik barang yang dikeliling musaneh menyebat barang sanin harus bahwa adalah kentu wal hukmi. Jadi wal hukmi lah macam ini. Nyan jir diatahkan atir tasawur mahkum ali. Lamatan labudabihi min tasawuri mahkum ali wa mahkum bi wa hukum nyamna kanjirhan daripada tasawur mahkum ali dan mahkum bi dan hukum nyawamatan hukumnya apa-apa nyamna. Tapi punya khabar imam kanjirhan benar leboh tasawur jelas lehkun kecuali mahkum ali mahkum bi hukum berarti hukum kita tawurkan berdasarkan apa khabar imam jelas karena leboh tasawur. Sedangkan apa misalnya karena bukan lebo, gugur mana hancurkan guna tasawur hukum, mahkum ali dan mahkum b dan hukum dan hukumnya putra, puan dan hancurkan guna tasawur hukum, puan hancurkan guna hukum. Karena labuta minat hukmi, kan labuta minta tasawur hukmi, tergantung mau apa. Jadi apa misalnya? Boleh jadi kata-kata walhukmi yang diatahkan atif tasawur mahkum alih, maka pada ketika itu tidak ada yaitu tasawur tentang bak tasawur mahkum alih. Berarti la buddha min tasawuril mahkum alih wa la buddha min al-hukmi. Menyolaginya la yakunu tasawuran, tidak ada yaitu hukum itu tasawur. Karena upalah seolah-olah misalnya nekul wala buddha pita sedikit minal hukmi menang di tenurah. Jadi la buddha min tasawri mahkum alih wala buddha min tasawri mahkum bih wala buddha minal hukmi gan min tasawri hukmi yang menyebabkan data. Tapi wakil ini menurut menyebabkan data jir tenurah bagainya betul dan jemput lagi tapi nanatah dari segi yang lain. Nah kan nah buat ini boleh no? Kakak betul, kakak apa, anak apa dia? Yang betul, yang betul dia terah berarti. Berarti hukum bukan tasawur, tapi wakil ini nak terus. Bukan, dia ambil dong. Karena kentu wal hukmi, jikalau ada ia itu diatakan atas tasawur mahkum ali dan tidak adalah hukum itu tasawur, sungguh wajib bahwa bukan limtina. Sungguh wajib bahwa bukan limtina il hukmi miman jahila ada hada ini amreni ini kun. Baik hari umur lebar kali. Kante jangan buat. Jadi untuk kante anjirhan benar tasawur mudu, tasawur mahmul dan benar hukum. Maka karena tercegah hukum daripada orang yang menjahilkan ini segala pekerjaan segala itu berarti kan yang paling guna. Hanyahan benar lebo perkaranya baru nak hukum. Memang hukmi tak atas kepada tasawur sehingga dikon di tasawur banyak balik kun miman jahilah ahada hadaini amrani baik hadihir umuri nyerno natal walau sahah dan tak tergerisah tak penanggung kenteku ahada hadihir umur di hari ini buka jamak pokawah pokawahid di berdara kita mulai. Ha? Bulu kalau nak solusi, oh surah kau coy. Tapi salah bahasa barat ahadi hadhi umur kan hada ini amra ini. Tak jauh tu, guna mana? Masalah jamaknya tak pernah gua mau pawahi. Dua adalah jamak si, bukan jici benar jici. Dan jika rosak, tak pernah gua habatinku ini segala urusan akhir ini surah yaitu dua. Sungguh bahir pasir daripada wajah yang lain. Nalain yang betul dalam. Nalun yang nampun bukan yang nampun ya man. Dianya yang patik tabuh tu sesungguh yang latim daripada demikian itu istidak kate akan tasawur mahkum alih dan be. Berarti buka hada ini amraini walaupun tukun hada ini umur tapi jika surah hada ini amraini. Berarti untuk terjadi kate anjirhan guna tasawur mahmud dan tasawur mahmud dua bom tekan jika surah darinya. Sedangkan wal buddha yang didakwa oleh tengku adalah tuntut tasdeh akan dua buah tasawur dan hukum. Maka tidak ada dari itu wanita dan muda yang mencapai tujuan badan ini pergi. Bunuh dengan berubah dari bahwa rugolong tak hukum bernilai tasawuf mubtoh, tasawuf mahmul dan bernilai hukum bernilai boh. Jumlah yang tadi wadah tabalik hadir umur jitu perah hadir hadai ini amra ini berarti dalil hanya menunjuki kepada muda, sedangkan yang didakwa di belakang hukum ada tiga perkara yang mengandungnya wadah jumlah yang tadi wadah tabalik jamak dengan makna dasnya di keluar hadirkan guna dua. Jadi dalil menunjuki tawakuh ada dua, yang lima berpegang tawakuh dari tiga. Ini bagi. Dan apa nak pegang adik? Oh hancur. Ini lah yang nak kaya dua kerek. Kalau ni ujian dengan ya, hancur. Ini benar eh. Ujian benar eh. Eh kerana nak mantap ujian kerek, bangun ujian kerek. Kita yang biar kumit, ayat semacam dua kerek kaya macam ujian kerek. Oh yang nak hidup dua, nak lihat hancur. Patut hancur. Eh ini mantap ujian kerek, bangun ujian kerek. Ini benar ujian dua. Kamu boleh. Kita pernah bagi kita untuk nanti apa di bawah nanti. Itu pun dah banyak. Jadi dalil yang kami menunjuki kepada dalil ke mengisbatkannya, tapi dalil menunjuki kepada buah. Yang kita lati apa lagi? Musanef gume dalil bahwa ini kota dek ada tiga perkara. Menyohali umur tak bertanggung kepada harta ini menunjuki dua perkara. Hanya itu kepada awak kota dek dan hukum. Akhirnya batal, salah hilang. Tak pernah membuat iskal lagi nak. Iskal setelah jawab ada iskal, setelah jawab ada iskal. Tak pernah membuat. Tidak boleh begini ni. Tak boleh iskal. Kalau bela lem lem nak turang lem, pernah turang. Banyak turang. Banyak turang ni. Kalau bela lem lem ni, cuman yang aku mana aku. Lainnya pun nyerah aku. Nyerah. Akhirnya ini pula iskal. Dia kena jawaban, dia jadi muskil dari segi yang lain. Dia jawab tak? Jawaban betul. Tapi dia jadi muskil dari lain lah. Bukan ada. Buka, itu lah. Wa'idhan dan tamah beliau. Tamah ukrah berdumu. Wa'idhan tamah lam sebut hukum ada ianya sebut hukum ketika itu mustadrak. Yang menyolaginya surah katanya kami berarti dalil menunjuki kepada tawakuf tasdeq atau mubtoh dan mahmul. Hanya tawakuf atau hukum. Sedangkan hukumnya berarti mustadrak. Mana mustadrak sebut sesuatu pada bukan tempatnya karena munasabah. Berarti ini bukan tempat pembahasan masalahnya. Yang dikawal di Sakawal itu karena matelu punya takat. Ini kamu lukung bahkan wa'idhan. Wa'idhan maka tidak ada dalil itu wali tadi muda'an. Wa'idhan, oh ini untuk buka dalil itu wali tadi muda'an. Berarti dalil yang kemelih itu tidak datang ia datang mudahan wa'idhan dan ulam sebut hukum jin mustadrak, yaitu bahan tertentu pada bukan tempatnya, bahkan bukan pada tempatnya karena makhluk adalah penyata takadum tasawur atau tasdek secara tabi'i, sedangkan hukum apabila tidak ada ia itu tasawur, tidak ada baginya itu tempat namun pada demikian menurut Sanji Hino yang pembahasan kita nyo antara tasawur dengan tasdek didahulukan tasawur. Menyunyi yang sebagai makhluk berarti hukum menaruh hak. Hukum itu pegang, takam dalih pegang di dalam tujuh. Walaupun yang tak boleh, yang boleh adalah tasawur dan tasdek dan bawa tasawur. Waman makalah itu pasal itu, kami kahzih mukadimah. Jadi kata diri putra yang kecil ini memang teh dan terhenggir kemungkung ini memang teh dan kuo maksud daripada ilmu mantai. Oleh habis mukadimah baru tamong dalam pembahasan ilmu mantai. Wa aman makalah itu pada rasul. Adapun makalah pembahasan dalam ilmu mantai makanan heboh. Al makalah berula pembahasan pertama pada mukrada dan sabit pada yang mukrada itu nak berbuah pasal yang berkaitan dengan mukrada. Jadi pembahasan pertama mukrada. Yang mukrada itu berarti itu sebagai juzuk. Juzuk daripada Qaul Syari'. juzuk daripada kaulun syarih ataupun juzuk daripada tiat mufradat, karena juzuk tiat adalah badiah, juzuk badiah adalah mufradat. Jadi pembahasan pertama tentang mufradat, karena mufradatnya menjadi mabadi tasawuf. Dan sampai padanya makalah pertama nafkah pasal. Pasal pertama fil al-fati, pembahasan tentang lafaz. Dalalah lafzi ala makna, bermula dalalah lafaz atas sebuah makna dengan perantaraan wada' baginya makna itu mutawakkal. Dalalah lafaz kepada sebuah makna yang ditunjuk kena karena lafaz wada' kena. Kabeda. Ini dalalah ala mawafaqah. Ada sebuah makna yang maknanya muwafaqah dengan lafaz. Jadi kita nyebut yang perlu pahala perbedaan. Dua pembahasan beda tetap beda. Jadi pokok itu banci. Jadi dalalah lafaz ada sebuah makna yang maknanya muwafaqah bagi lafaz. Sabar. Nyekor. Dalalah mutawakkah, dalalah lafaz dia ada sebuah makna yang ditunjuk kena dengan sebab lafaznya wala kena. Bi tawasuti wala. Jadi dalalah lafaz kepada makna diwasitah, diperantarakan oleh wada. Jadi nyo lafaz, nyo makna, pakai lafaz itu nyo kerana wada. Jadi yang menjadi wasitah dia adalah wada lah. Wada lafaz itu maknanya langsung memang kena di wada. Jadi menyo di dalalah li lafaz atas sebuah makna dengan perantaraan lafaz di wada bagi maknanya, maka dalalahnya dikurnan mutabakah. Lagi adalah insan di atas hayawan nanti. Wabi tawasuti lima dakal lafiz dari dal makna tatamuno. Dan dalalah lafai atas sabo makna dengan wasitah bagi badan. Dengan wabi tawasuti dengan dan dengan wasitahnya wata. Di wawana dengan wasitahnya wata bagi pulu wata bagi madakala fi dari kalmana bagi barang yang dicamong dalamnya barang oleh demikian makna dari kain kepada dakala saya pegang berarti mana mana lagi mana mana beri kiri jadi dari kain kepada dakala pada kemana dan dengan perantaraannya wata bagi pulu wata bagi barang yang dicamong dalamnya barang oleh demikian makna. Jadi lafai ditunjuk kepada sabuh makna. Sabuh lafai ditunjuk kepada sabuh makna yang menjadi perantara ribu. Karena lafai diwakaf bagi sesuatu yang maknanya di dalam suatunya. Ia ada dalam tempat wakaf. Berarti hanya wakaf pergi. Menyoi tunjuk kepada sabuh makna karena lafai memang diwakaf kepada maknanya itu mutabakah. Tapi menjadi dalalah kepada sabuh makna karena lafai diwakaf kepada makna yang lain yang makna yang dalalahnya ditamong dengan dalam makna yang diwakaf berarti itu dalalah tatamon. Bagi contoh dalalahnya lafai dari hayawan dan dari natek fakat karena diwakaf besar kepada hayawan natek kepada hayawan dan diwakaf tapi insan didalalah kepada hayawan karena insan diwada kepada hayawan nate yang hayawannya adalah juzuk makna hayawan juzuk makna insan yang boleh wabitawasuti lima kerajaan yang di zaman dan sabit dengan wasitahnya wada bagi barang yang keluar ianya makna daripadanya barang itu iltizam. Jadi didalalah kepada sebuah makna dengan wasitah lafaznya diwakaf kepada makna yang lain yang maknanya di luar daripadanya maka itu adalah iltizam. Contoh lagi dalalah insan yaitu qabilil ilmi dan sum'ah kitabah. Tapi dua buah contohnya punya dalam kita kita dua jelitan punan mandat punan teban yang lebih sudah rumah sudah rumah ke rumah di Saudi Saudi Saudi Saudi mana Saudi saya tauji contoh buah-buahan yang itu dalam lahir kita untuk buat bebas anak itu. Ya, belum. Maka, ini contoh umum mana masalah? Aku dulu langsung. La syughla lil mantiqiyyi min aysu huwa mantiqiyun bil alfadhi. Ana urusan bagi ulama mantek min aysu gernya ulama mantek dengan lafaz. La syughla ada urusan. Apa saja itu ada urusan. Eh hanya kebimbangan, hanya kesibukan, ada urusan juga bukan. Hanya urusan itu ulama mantek min aysu gernya ulama mantek hanya urusan dengan lafaz. Benar di. Betul. Karena nyamantiki membahagia daripada qaulun syarih dan hujjah dan kaifiat atau keduanya qaulun syarih dan hujjah. Sedangkan dianya itu hana tawakkuh dan lafai. Nah, kita sekian deh. Qadiyahna, qiyahna, ta'rihna, lafahna. Mana boleh lafai? Jadi untuk qaulun syarih dan untuk hujjah hana butuh kepada lafai. Nyonyakinan, apalagi bahasa Arab lah nanti. Jangankan bahasa Arab, ilmu mantek tu bahasa hana perle. Maka sebenarnya manteknya kalau dia baca kita Arab perle lagi. Kalau dia baca kita Arab, kalau kamu tak kakek ilmu mantek kan? Ilmu mantek, ilmu dalam berpikir apa saja, masalah apa saja, bahasa apa saja. Jadi hana mesti bahasa Arab, bahkan hana mesti bahasa Arab pun, hana mesti hujjah. Nam je dulu, dia dah mahu melu. Pu masalah dia masalah dia dan dengan nama dia. Kadang dawa mengon pu masalah dia hilang di sini. Ina ini yang kita pakai mata ini. Cuma kerana tumpu ini, kalau dengan kain ini dia hilang. Tetapi dia tak mahu tuan. Dia bukan dia belum ada tuan yang. Jadi wahwal la tawakkuh ala al-fa'il, dianya itu tidak tawakkuh dari al-fa'il. Betul. Karena barang yang dikusampai dianya barang kepada tasawur, tidak dianya barang itu lafai jenis dan lafai pasal, tetapi makna keduanya. Yang putruk ditanya kepada majhulat tasawuriyat adalah hatam ataupun had. Umpamanya hatam tersusun daripada jenis dan pasal jenis kon lafai hewan, pasal kon lafai nate. Bu insan ni lafai hewan nate. Hah? Apabila jenis adalah lafai hewan dan nate adalah pasal adalah lafai nate, berarti insan adalah lafai hewan nate. Perlu perlu ini ni orang jauh. Hewan nate, contoh boh. Hewan nate, contoh perlu perlu ini. Jauh dah perlu jatuh kot. Apa jatuh kot hewan nate? Kacau insan. Apabila insan adalah murakab dari lafai hewan dan lafai nate. Panji jauh dah mana lafai hewan dan lafai nate. Karena berarti yang insan bukan lafai hewan, bukan lafai nate, tetapi hewan dan nate dari segi makna. Maka yang menjadi qaulun syarih adalah makna hayawan dan makna nate, bukan lafai hayawan dan lafai nate. Man pulak benda yang lo, mana pun yang mana yang. Man benda nak pulak juga mana lafai? Yang mana nak pulak juga? Pikirnya bukan kau pikir lo. Kuno ilmu mante, ilmu untuk pelihara akal daripada salah pada demikian. Demikian harkatun nafsi fil makulat. Mu'mu'ji adalah maklumat tasawuriyat dan maklumat tasdikiyat. Menggerakkan akal pada maklumat tasawuriyat dan maklumat maklumat tasawuriyat untuk putra kedanya kepada majhulat tasawuriyat adalah gun dengan fikir. Dan tartibul umurnya dikenal dengan tate, kemudian qaulun syarih. Kenapa? Lafainya komunikasi ngurung tak juga fikir kan juga. Makanya ini memang tak bukan juga. Jadi yang anda perlu kepada lafai. Aduh, ada sini ke kalau ada. Wah, tak ada juga. Ya, untuk juga. Kalau dia memang tak boleh di. Mantap dah boleh. Ini, ini, ini, ini, ini. Kalau selesai dah boleh. Kumpung ruang. Kumpung ruang. Ini anak lafai. Terserah kalau kita nyokan. Jadi membahas saya cara. kadang dia boleh ludah nama bah baik nama ni. Jadi kalau dia sampai juga kalau menyadari Allah Taala diberi adalah ain. Dari Allah Taala kepada Nabi Muhammad adalah ain. Dari Allah Taala dan tuanya penaji yang ilham adalah ain. Kau kenal apa? Yang lapainya pada penyampaian itu yang mantai bukan ilmu penyampaian. Iluasa kerana ini balalah hebat di Banjara Pegah. Ini di Banjara Pegah. Yang Allah Taala ditunggu dia mulai dengan yang di Banjara Pegah. Kau cara pegah, kau pun milih dia mulai pegah. Ini. Jadi mantai ilmu ini ke, kalau ilmu cara pegah, maka ada problem pada lapai. Mana ada ilmu pegah, baru melapai. Ini kalau ilmu pegah, hayawan, kan pada lapai, hayawan ilmu pegah. Ini kan dengan lukun no, nanyo, karena antara orang lain, maka butuh kepada bahasa. Marjajah kepada lapai, diri mantai, ada problem pada lapai. Yang kecil pegah, bintai suhuwa mantiki, lah syurah lah mubil lapai, karena usaha dengan lapai. Jadi dianya itu ada rokok dari lapai. Karena barang yang disampai dianya barang kepada sahur tidak yaitu lapai jenis dan lapai pasal. Tetapi makna keduanya menajib barang yang disampai dianya barang kepada kasdek adalah hukum kaliah dan lapai kaliah. Ini kalau cakap lapai kaliah tanpa hukum kena kasdek. Tapi kena lalu tiga sehat al-alam tak lahir. Al-alam tak lahir. Aku belum tak lahir tadi. Aku belum tak lahir tadi. Ya, kau naik ini ke halaman yang lain. Jadi aku tak lahir tadi. Semata-mata aku tidak memfaedahkan ilmu yang dengan majulah. Aku mumpung ini. Bahawa urunnya aku mengakui bahawa alam tak lahir. Alam tak. Aku alam tak. Tapi mana aku yang tak lahir. Bukan makna alam yang sebenarnya. Tinggal tu, rupak cahaya adalah alam. Nyamuk dan nyamuk adalah alam. Warna adalah alam. Siput adalah alam. Dia habis kata ni alam pegah. Bahawa seluruh alam teraya. Dia terima buahan. Dia terima macam bahawa minyam teraya dah lagi. Dia terima buahan. Anak ni anak buktikan bahawa belum teraya lagi. Dia membuktikan seluruh alam teraya. Dan seluruh teraya adalah lagi. Alam lagi, anak boleh dibukti. Boleh habis itu dah. Jadi mufum dengan makmul maka mufum dengan nadijah. Kalau mengucapkan nama makmul, mengucapkan nama makmul, maka mengakui dengan nadijah. Nah, jadi berarti pada tasdek pun hanya terlebih kepada lapai. Mengukur di lapai walaki. Dan tetapi manakala tawakuf memfaedahkan ma'ani. Yang ifadah memberi faedah ma'ani untuk orang lain dan ifadah meminta faedah daripada orang lain di atas lafaz nisyaya jadilah nazar padanya lafaz itu maksud bil arad dan maksud dengan bahasa yang kedua dapat bil aradnya mukabalah maksud lisan maksud bil arad bahasa tadi mukabalah dengan bahasa awal. Jadi pembahasan lafaz dalam anteka menjadi maksud tapi maksud tadi kan maksud awal ini maksud awal ini yo dalam penyampaian, karena tanpa lapas mungkin penyampaian. Baru bahas tentang lapas. Walau makanan yang berupaya minyak sulinah adalah ilmu ma'ani, kata makalah di dalamnya. Dan manakala adalah nazar padanya lapai. Minhaisu sesungguhnya lapai itu dalil yang menunjuki dari makna. Niscaya berdahulukan kalam pada dalalah. Jadi yang pembahasan dalam mantek pada lafai gun dia tepat balik lafai tetapi dalalah lafai dari mana? Dalalah ini boleh. Nyo lafai itu nyo pada maknanya. Nyo nahu kan pada dalalah. Nyo lafai ni bagi nyo ni bagi ni juga benar baca. Ila urusan. Nahu membahas lafai, mantek juga membahas lafai, tapi mantek membahas lafai bukan dari bentuk lafai. Tetapi minisu dalalah lafai kepada mana. Oleh karenanya yang dibahas dalam ilmu mantek manakala adalah nazar kepadanya lafai min haisu sesungguhnya lafai itu dalailul ma'ani yang mendalalahkan kepada makna ni saya mendahului yang usahanya akan pembahasan pada dalalah wahya dan bermula dengannya dalalah itu keadaan syik dengan sabuk hal yang lazim daripada ilmu dengannya syik ilmu dengan syik yang lain. Nyata balik yo. Kali fahmu amrin min amrin akar. Menyatanya apa idamun? Makna adalah fahmu amrin min amrin akar. Faham sesuatu daripada sesuatu yang lain. Jadi dalalah adalah faham. Tempu menteng menteng murni gihat. Rukunya lawe bukan itu. Makna dalalah yang lainnya. Kamu di kamu kamu dari tadi yang lawe ada pun mata mulus. Mata mulus terkali. Jadi dalalah makna fahmu amrin ini. Faham sesuatu dari sesuatu yang lain. Jadi fahmon. Fahmon WhatsApp fahmon. Positif itu fahmon. Yang fahmon diduk pada orang yang memahami ataupun pada barang yang tempat dipahami. Ini pakai berapa fahmon? Itu maksud ini mafhumon. Buka fahmu yang paling tuh buruk yang paling yang tempat itu fahmu ini balik bahasa ini fahmu darbon darbon satu perbuatan yang mana ini kumpulan darbon tuh buruk yang melakukan darbon buka fahmon adalah mengerti fahim tuh buruk berarti fahmu adalah wasaf daripada ruh buruk. Sama dengan apabila dalalah adalah fahmu amrin min amrin akar, maka yang menjadi dal adalah hulung. Jadi baik sekali dalalah lafai dalalah hulung dalalah lafai maknanya itu dinyokli lafai makna dalalah lafai lafai menjadi baik bagi dalalahnya. Dalalah oleh lafai dinyokli lafai maknanya terjemah dinyokli lafai ini dengan pelan-pelan. Anak berhenti Pak Umar kita. Itunya le lafai. Berarti lafai bukan punya. Sedangkan makna dalalah adalah faham. Difaham le lafai. Ku difaham le lafai. Menyo dalalah ke mana? Faham yang faham ulung ke lafai. Baik tak tentu ni dalalah le lafai. Itunya le lafai. Itunya le ulung. Itunya le ulung ada haiwan notek. Lai dinyolilah lafaihan kepada hewan notek dalalah lafaihan kepada hewan notek lafaih di dalalah kepada sabo mana kemana dinyol kepada sabo mana tapi mana dinyol faham faham di mulut mati napa lafaih mengingat itu di dalalah di lafaih ha lalu dia boleh di dalam orang terbuat tugas dalam notek di baik minta seorang penutup. Dia penutup kalau ada lelah kerana dia pun kamu boleh kamu tidak apa. Kau dia yang lain ambil kamu pegah berasa akan tak lirik sebab tak kan. Tak ada ke. Tapi dia yang lain pun mana ada lelah tu tunjuk. Mana tak ke tak kan. Pun ada lelah tu kamu amrin tidak boleh nak tak ke. Enak tapi. Ya hai lama tu beri kau. Cuman kamu boleh ada tidak lima kata. Masalah kamu tulis yang dia tak kekeri, dia tak tahu ini berlaku je. Tapi surah katanya baik tak faham lagi ini hakikat. Karena punya hakikat fahmu amrin min amrin akar. Fahmu sifat daripada manusia yang memahami. Amrin mahumon atau yang difaham. Min amrin akar tempat difaham. Ketika ini seseorang manusia memahami haiwan nate dari lafaz insan berarti fahmu haiwan min insan. Jadi insannya cuma tempat tafaham bukan orang yang memahami. Si insan yang memahami ini yang menjadi dal. Nyo madlul. Nyo madlul min tempat tafaham berarti. Madlul minhu tempat tafahamnya. Makanya dibalik ini dalam tarikh. Dalalah bukan sifat manusia tetapi sifat daripada lafaz tempat tafaham. Maka makna dalalah adalah keadaan sabuk syek dengan satu hal yang sekira-kira melazimi daripada ilmu dengannya, ilmu dengan syek yang lain. Jadi lafaz insan. Lafaz insan mempunyai satu hal yang bila tak cukup halnya, maka katanya mengetahui syi' yang lain, putra hal pada insan. Bahwa insan adalah satu lafaz yang diwadahkan kepada haiwan atau hal. Insan satu lafaz. Lafaznya mempunyai satu hal, yaitu qaunuhu maudu'an lil haiwan atau keadaannya itu diwadah bagi haiwan atau yang apabila seseorang mengetahui bahwa lafaznya berwadah kepada maknanya, maka dia akan memahami maknanya daripada lafaznya. Ini akan dengan dalalah. Jadi wasap hal satu lafaz itu dalalah. Maka dalalah cipu lafaz. Baru dah tulis dalalah lafaz insan, dalalah lafaznya. Karena dalalah pada tabu makna kajib ke cipu lafaz. Kolej cipu burung faham. Kak Allah